wala mithla wala nadhira wala khaliqa wala mudabbira ghaira. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sesuai dengannya, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur selainnya. Ini maksud dari bahwa ilahun wahid. Ya. Maksud dari ilahun wahid itu Allah Subhanahu wa taala satu dan tunggal. Satu dan tunggal ini dalam kekuasaan, kemudian dalam peribadatan hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan perkataan yang sangat luar biasa, fa idza kana kadzalik, artinya oleh karena itu, fahuwal mustahiqqu la li'annahu li'a la'an yu'lahu an yu'laha wa ibada bi jami'an wa ibadat. Apabila kondisinya demikian, maka dialah yang berhak disembah, diibadahi dengan segala macam bentuk peribadatan. Ini konsekuensinya. Konsekuensi orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala tunggal, zatnya tunggal, kemudian kekuasaannya tunggal, kemudian nama dan sifatnya tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dari sini pula kita mengetahui kenapa selain Allah tidak berhak disembah? Karena selain Allah masih bergantung kepada yang lain. Kenapa selain Allah tidak berhak disembah? Karena selain Allah masih bergantung kepada yang lain. Kenapa kita tidak boleh menyembah salib, menyembah Yesus, menyembah sapi, patung berhala, dan sembahan-sembahan lainnya yang disembah oleh sebagian manusia? Karena yang itu, semua sembahan-sembahan tersebut masih bergantung kepada selainnya. Kenapa menyembah hanya kepada Allah? Karena Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena Allah satu-satunya yang kuasa, satu-satunya yang pencipta, satu-satunya yang mengatur. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan baik-baik perkataan ini. Dan di dalam Al-Qur'an sering sekali disebutkan permasalahan ini. Artinya apa? Allah menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya. Kemudian di akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa karena Allah Maha Kuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah, maka yang paling pantas disembah adalah Allah. Selalu seperti itu. Makanya timbul kaedah disebutkan oleh para ulama, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Artinya tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Artinya kalau bahasa kita, yang menjadikan, yang meyakini Allah satu-satunya disembah, ya afwan, yang meyakini Allah satu-satunya berkuasa, pencipta, pengatur, maka wajib baginya menyembah hanya kepada Allah. Saya ulangi dari pertama ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perhatikan baik-baik. Ini pagi-pagi sudah agak berat pembicaraannya. Tetapi ini makna syahadat la ilaha illallah. Perhatikan, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, biar faham. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, dan dia adalah Allah yang maha benar perkataannya. Apa kabarnya? Bahwa dia adalah sembahan yang esa. sembahan yang esa. Artinya satu-satunya yang berhak disembah. Sembahan yang esa, satu-satunya yang berhak disembah. Maksudnya hanya satu dan sendiri pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya pada zatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada bandingannya. Dan yang serupa dengannya, tidak ada yang sesuai dengannya. Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur selain dirinya. Itu maksud dari esa. Yaitu bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa, pencipta, pengatur. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah satu-satunya yang mempunyai zat yang tidak ada semisal dengan zat Allah. Yang tidak ada semisal dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita yakini tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, berkuasa, dan pengatur. Kalau sudah kita yakini itu, maka konsekuensinya, kewajibannya, kita harus meyakini Allah satu-satunya yang yang diibadahi. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu menyembah Allah? Kenapa dalam Islam tidak boleh menyembah yang lain? Kenapa kamu tunduk patuh kepada Allah satu-satunya? Kenapa dalam Islam tidak boleh tunduk patuh kepada selain Allah? Bagaimana jawabnya? Hah? Karena kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Syekh mengatakan, "Fa idza kana kadzalik." Oleh karena itu, apabila kondisinya demikian, fahuwal mustahiqqu li an yu'laha wa yu'bada bi jami'an wa al ibadah. Maka dialah yang paling berhak disembah, diibadahi dengan segala bentuk peribadatan. Ya, kaidahnya tadi apa? Tauhid rububiyah mewajibkan tauhid uluhiyah. Apa maksud kaidah ini, Pak? Dan nanti bagaimana kita memahami dalam kehidupan sehari-hari pentingnya kaidah ini? Apa kaidahnya berbunyi? Tauhid rububiyah mewajibkan tauhid rububiyah. Uluhiyah. Kita tulis bahasa Arabnya tauhidu ar-rububiyah yastalzimu tauhidu al-uluhiyah. Artinya tauhid rububiyah mewajibkan tauhid uluhiyah. Baik. Kita pahami ini ya. Tauhid rububiyah apa itu? Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang pencipta, mengatur, berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah. Kalau orang meyakini ini, maka wajib baginya bertauhid uluhiyah. Wajib baginya untuk apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Diibadahi, ibadah itu apa? Dari mulai puasa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, ya. Dan seluruh amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya. Apabila orang bertauhid rububiyah, wajib dia juga bertauhid uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ini di dalam Al-Quran banyak. Sering Allah menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya. Ya, dalam Al-Quran. Kekuasaan. Penciptaan. Pengaturan. Kemudian. Kekuasaan. Sering Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam Al-Qur'an. Nanti Allah akhiri dengan ibadah. Hanya kepada Allah. Selalu sering ini. Lihat saja Bapak Ibu saudara-saudara dalam Al-Qur'an sering sekali mendapati ini. Ya. Tauhid yang menyebutkan tentang kuasanya Allah, kemudian tentang pengaturannya Allah, kemudian tentang penciptaan Allah, lalu nanti diakhiri dengan ibadah hanya kepada Allah. Contoh, kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah. Kenapa Allah kita sembah? Alladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian. Jadi ada sembahan. Kenapa Allah disembah? Karena Allah yang mencipta. Nah, faedahnya apa? Kalau sudah kita pahami kaedah ini, faedahnya apa? Berarti yang tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa, tidak pantas untuk disembah. Ya? Yang dia makhluk tidak pantas untuk diibadahi, dimintai, berdoa kepadanya. Meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Isti'anah, istighatsah, isti'adzah, meminta perlindungan tidak pantas kecuali kepada Allah. Di sini akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa sih tidak beribadah kepada Allah? Atau di sini akhirnya kita bisa juga memahami kenapa menyembah selain Allah itu termasuk kesyirikan. Karena sudah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Ya, ini bisa dipahami baik-baik insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wala yushraku bihi ahadun min khalqih. Artinya, tidak ada satu makhluk pun yang dapat disekutukan dengannya. Tidak ada yang dapat disekutukan dengan Allah. Baik dalam rububiyahnya atau dalam uluhiyahnya. Kalau rububiyahnya saja tidak bisa disatukan, apalagi uluhiyahnya. Ya, tidak ada satu makhluk pun. Taib. Kemudian penulis mengatakan li'annahu ar-Rahman ar-Rahim, karena sesungguhnya dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-muttasifu birrahmatil 'azimah, bersifat rahmat yang agung allati la yumathiluha rahmata ahadin. Artinya, yang tidak bisa disamakan dengan rahmat seorang pun. Faqad wasi'at kulla syai' wa ammat kulla hayyin. Yang meliputi segala sesuatu dan menyebar kepada setiap yang hidup. Nah, ini sebuah contoh, Pak. Ketika Allah dalam rububiyahnya beliau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dan kasih sayangnya tidak ada yang menyamainya dari para makhluk. Kasih sayang Allah meliputi segala hal. Kasih sayang Allah meliputi sesuatu yang hidup di bumi, di muka bumi ini. Siapa yang mampu, Pak? Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya setelah ini menyebutkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan saya juga mengangkat tema nantinya, yaitu luasnya rahmat-Mu ya Allah. Dari sini materinya. Dan banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang sama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fil ayatainil fi hatainil ayatain. Artinya, nama Allah yang agung terdapat dalam dua ayat ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 163 dan surat Ali Imran ayat 1. Apa faedah Ismullahil a'zam, nama Allah yang agung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam idza da'allaha bihi ajaba. Nama Allah yang agung jika Allah Subhanahu wa taala didoai dengan menyebut namanya yang agung tersebut akan kabul doanya. Nah, ini perhatikan ya. Kalau berdoa sebutkan nama-nama Allah yang agung ini. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 163 dan surat Ali Imran ayat 1. Apa surat Ali Imran? Afwan, ayat 2. Apa surat Ali Imran ayat 2? Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi nama Allah yang agung itu ada dua rangkap. Yang apabila kita berdoa dengannya akan dikabulkan. Yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua Al-Hayy Al-Qayyum. Ini nama Allah yang agung. Apabila kita berdoa dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Ya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir saya bacakan ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Ya, perhatikan baik-baik. Hadis dari Asma bintu Yazid bin Sakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang agung terdapat dalam dua ayat yang mulia ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, wa alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nama Allah yang agung terdapat dalam dua ayat, surat Al-Baqarah ayat 163 dan surat Ali Imran ayat 2, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim dan Al-Hayy Al-Qayyum. Ya. Jadi kalau bisa ketika kita berdoa sebutkan nama Allah yang agung ini. Misalkan ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sebutkan itu, minta apa kita? Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Irhamna, Ya Hayya Qayyum, Birahmatika Nastaghith. Makanya ada doa-doa Nabi Muhammad SAW, Ya Hayya Ya Qayyum, Birahmatika Nastaghith. Ini termasuk daripada nama-nama Allah yang agung. Yang apabila kita bernama dengannya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Naam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh. Iya. Wa bi rahmati hasarat laha anwa'ul anwa'al kamalat. Karena rahmatnya sehingga para makhluk tercipta. Afwan. Belum itu. Karena rahmatnya sehingga para makhluk tercipta. Wa bi rahmati indafa'a anha wa bi rahfa bi rahmatihi wujidatil makhluqat. Wa bi rahmatihi hasalat laha anwa'ul kamalat. Artinya, karena rahmatnya lah sehingga para makhluk tercipta. Dengan rahmatnya lah mereka memperoleh berbagai bentuk pelengkap hidup. Ini kalau kita perhatikan, Pak, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim, maka kita akan tambah cinta kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altu. Artinya Allah telah mendatangkan untuk kalian seluruh yang kalian minta. Ya, seluruh yang kalian minta. Apa saja yang kita minta sudah ada. Manusia membutuhkan air, ada. Manusia membutuhkan makanan, ada, banyak. Manusia membutuhkan pakaian, bahan-bahannya ada. Tanahnya tanah gambut, ada galam. Ya. Dan di beberapa daerah tidak ada yang bukan tanahnya tanah gambut. Kemudian manusia membutuhkan ikan, ada. Manusia memerlukan dedaunan, ada. Seluruhnya, ya. Allah membuat kita memperoleh berbagai macam pelengkap hidup kita. Kemudian Syekh mengatakan, wa bi rahmatihi indafa'anha kullu niqmah. Dengan rahmatnya tercabut darinya segala kesulitan. Ya, yang mencabut segala kesulitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga, Pak, perlu diperhatikan. Ada ayat yang menunjukkan bahwasanya apa yang didapati oleh manusia dari keburukan-keburukan itu adalah salah satu penyebabnya, yaitu dosa manusia. Dosa manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil dosa itu atas keseluruhannya. Atas keseluruhan. Artinya apa? Musibah yang didapatkan oleh manusia itu hanya sebagian dari akibat dosanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ya'fu 'an katsir." Ya. Lihat, perhatikan dalam surat Asy-Syura ayat 30. "Wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ." Surat Asy-Syura ayat 30. Artinya, apa yang kalian dapati dari musibah itu ulah akibat ulah tangan kalian. Sebab tangan-tangan kita, sebab dosa-dosa kita. Itu pun وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Allah memaafkan kebanyakan dosa-dosa kita. Coba, Pak, kalau seandainya seluruh dosa Allah Subhanahu wa taala hukumi kita atasnya, wah, sudah hancur, Pak. Hancur gitu. Setiap hari tidak lepas dari dosa. Misalkan gini deh barterannya. Wahai hamba, kalau seandainya Allah mengatakan, "Wahai hamba, kamu berdosa, saya tarik keuanganmu." Gimana kira-kira? Oh, bangkrut semua, orang miskin semua. Ya, artinya satu kali dosa bayar 10.000 misalkan. Satu kali dosa bayar 20.000 misalkan. Misalkan seperti itu. Maka tidak akan ada yang kaya. Jadi termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak diberikan atas dosa kita seluruh dosa kita, tidak diberikan siksa atas dosa kita. Atas seluruh dosa kita hanya apa? Sebagian. Ini Pak yang membuat kita senang, tentram, nyaman, ya. Ini yang membuat kita akhirnya tambah cinta kepada Allah, tambah suka kepada Allah. Seperti itu. Dan ini perkara yang sangat luar biasa yang membuat seorang akhirnya bercita-cita selalu ingin ketemu dengan Allah. Dalam hidupnya, ya, kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia ingin bertemu dengan Allah. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun Pak, orang yang pernah memberi kita, kita akan sayangi. Orang yang pernah memberi kita, kita akan sayangi. Sekecil apapun pemberian kita, itu sudah tabiat manusia. Meskipun kata orang buruk, pasti akan dicari sela-sela-sela. Dia baik di hadapan saya, karena dia enggak pernah ngasih saya. Itu sifat tabiat manusia. Ya. Nah, apalagi yang pemberiannya tanpa batas. Dan salah satu pemberian Allah adalah Allah tidak menghukumi seluruh dosa kita. Ini akan membuat kita tambah cinta, tambah suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan benar-benar menginginkan untuk bertemu dengan Allah. Kalau pian dihadapkan kepada dua permintaan atau dua pilihan, pian memilih yang mana? Masih hidup di dunia kah panjang atau meninggal bertemu dengan Allah? Hah? Meninggal bertemu dengan Allah. Yakin? Yakin milih itu, tidak ingin panjang hidup di dunia? Hah? Sebagian orang mengatakan, aku anak panjang umur, aku udah mau mati dulu. Hah? Maka jawabannya, orang beriman sebenarnya adalah orang yang suka bertemu dengan Allah. Jadi kalau dipilihkan, hendak mati dulu kah, hendak enak dulu? Maka jawabannya, hendak mati, bertemu dengan Allah. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'a. Barang siapa yang menyukai bertemu dengan Allah, maka niscaya Allah menyukai bertemu dengannya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina apa ayatnya? Ayat ini sering saya baca ketika imam. Innal ladzina qalu rabbu innal ladzina saya lupa ya. Innal ladzina aradhu bil hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lah orang-orang yang ridha terhadap kehidupan dunia dan mereka lalai dengan akhirat. Mereka lalai dengan akhirat. Orang ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita seluruh kesulitan. Mencabut dari kita seluruh kesulitan. Kita lanjutkan. Wa bi rahmati 'arrafa 'ibadahu nafsahu bi sifatihi wa ala'ihi. Dengan rahmatnya lah dia memperkenalkan diri kepada hambanya dengan sifat-sifat dan karunia-Nya. وَبَيَّنَ لَهُمْ كُلَّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. Dan dia menjelaskan kepada mereka, yaitu kepada hamba-hambanya, Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya segala yang mereka butuhkan dari kemaslahatan agama dan dunia mereka. بِإِرْسَالِ الرُّسُلْ وَإِنْزَالِ الْكُتُبْ, yaitu dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Jadi Pak, termasuk rahmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci, sehingga itu sebagai pedoman bagi manusia dalam hidup di dunia. Itu rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rahmat Allah. Coba kalau tidak diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah, kira-kira siapa yang tahu jalan yang benar, jalan yang buruk, menuju surga, tidak menuju surga? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu bagaimana cara mengabdikan diri kepada Allah dengan mengerjakan sholat? Tidak ada yang tahu. Ya, siapa yang tahu bahwasanya kita akan mengerjakan ibadah puasa, haji? Nah, ini termasuk rahmat Allah yang sangat luar biasa. Bahkan lebih luar biasa dibandingkan seluruh harta dunia. Ya. Bagaimana kita bisa berakhlak yang baik kepada seseorang kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, فَإِذَا عَلِمَ أَنَّمَا بِالْعَبْدِ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يَنْفَعُ أَحَدًا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Apabila diketahui bahwa nikmat yang diperoleh oleh seorang hamba hanyalah dari Allah, karena Allah yang Maha Pemberi, dan bahwa seseorang dari makhluk tidaklah mampu memberikan manfaat kepada orang lain, bahwa selain Allah tidak bisa memberikan kebaikan, maka, nah ini makanya yang paling penting. Maka dari situ diketahuilah bahwa hanya Allah yang berhak atas segala bentuk ibadah. Sekali lagi seperti penekanan kita di awal tadi, tauhid rububiyah mewajibkan tauhid uluhiyah. Kenapa kita menyembah Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah? Karena Allah yang mempunyai tauhid rububiyah. Sedangkan para-para makhluknya, jangankan mempunyai tauhid rububiyah, nolong diri sendiri aja gak bisa. Bagaimana mau menolong orang lain? Ya. Apalagi yang sudah meninggal, yang hidup saja tidak boleh kita mintai kalau seandainya di luar kemampuan manusia tersebut. Apalagi yang meninggal, yang tidak bisa menolong dirinya. Ya, tidak bisa menolong dirinya, fadlan an ghairihi, apalagi orang lain. Taib. Jadikan kita heran, kenapa orang kok mau-maunya percaya dengan kuburan yang dianggap mendatangkan berkah, diletakkan di situ air-air putih, ya, kemudian juga kadang-kadang diletakkan di situ hal-hal yang diharapkan kebaikannya, seperti misalkan gambar calon babinian di anak situ, supaya apa? Supaya menurut, ya, supaya menurut. Kemudian juga diletakkan tasbih-tasbih, dianggap mendatangkan keberkahan pada tasbih tersebut. Kemudian diletakkan di bawah bayi-bayi yang baru lahir untuk berdoa di situ. Yang meninggal di dalam kuburan itu tidak bisa menolong dirinya, bagaimana mau menolong orang lain? Maka mintalah sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa an yufrada bil mahabbati wal khauf war raja' wat ta'zim wat tawakkul wa ghairi dzalika min anwa'it ta'at. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala hendaklah di mana tadi? Ya. Dan hanya dialah yang berhak mendapatkan kecintaan, rasa takut, rasa harap, pengagungan, tawakal, ini semua ibadah. Ya, kecintaan tidak boleh lebih cinta dibandingkan cinta kita kepada Allah. Tidak boleh takut dibandingkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berharap dibandingkan lebih berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan, tawakal serta lain-lainnya dari bentuk berbagai bentuk ketaatan, ya, dari berbagai bentuk ketaatan. Wa anna min adlami dhulmi wa aqbahil qabihi an ya'dila an ibadatihi ila ibadatil 'abid. Artinya, kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk adalah di mana beribadah kepadanya diubah menjadi beribadah kepada hamba. Ini paling buruk. Makanya syirik itu paling terburuk, Pak. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita berpindah dari Allah yang Maha Pencipta kepada Allah, kepada sembahan yang tidak mencipta. Kan tauhid berarti menyembah Allah karena Allah Maha Pencipta. Ini kalau kita mensyirikkan Allah berarti kita menyembah selain Allah karena Dia tidak pencipta. Ini kan buruk sekali. Kita bertauhid kepada Allah karena Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Orang yang mensyirikkan Allah berarti dia menjadikan yang tidak berkuasa, tidak pencipta, tidak pengatur disembah. Ini sebuah kezaliman yang paling zalim. Au yu'badal makhluqul mudabbarul 'ajizu min jami'il wujuh ma'al khaliqil mudabbiril qadiril qawi alladhi qad qahara kulla syai'in wa dana lahu kullu syai'. Artinya, ini buruknya kesyirikan juga, Pak. Perhatikan baik-baik. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, dan dengan para makhluk yang berasal dari tanah, disekutukan dengan Rabnya, segala Rab, atau seorang hamba yang menyembah makhluk yang diatur lagi lemah dari segala sisi dengan sang pencipta lagi maha maha mengatur, maha mampu, lagi kuat. Menguasai segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Persis seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Orang yang melakukan kesyirikan berarti dia berpindah dari Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tiada sekutu baginya, berpindah kepada makhluk yang diciptakan, yang diatur dan dikuasai. Nah, ini buruknya kesyirikan, ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayati. Ayat ini menunjukkan itsbatu wahdaniyatil bari wa ilahiyatih. Artinya dan menunjukkan penetapan akan keesaan dan ketuhanan sang pencipta. Al-Bari itu artinya sang pencipta. Wa taqririha binafiha an ghairihi minal makhluqin, dan penegasannya dengan cara meniadakan hal itu dari selain dirinya. Wa bayani aslid dalil ala dhalik wa huwa itsbatu rahmatihi allati min athariha wujudu jami'in ni'am wa indifa'u jami'in niqam fa huwa dalilun ijmaliyun ala wahdaniyatihi ta'ala. Artinya, yaitu penerapan tentang rahmatnya yang salah satu pengaruhnya adalah adanya segala kenikmatan dan penolakan segala kesulitan. Ini adalah dalil global tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita memperhatikan rahmat Allah, maka berarti semestinya kita menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena dengan rahmat tersebut kita akan mengetahui Allah yang Maha Pencipta. Allah yang akan menghilangkan kesulitan dari diri kita. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Ya. Dan itu adalah tanda keesaan Allah, maka Allah lah yang paling berhak diibadahi. Ya. Semoga bermanfaat tentang kajian kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kalimat tauhid yang memang kalau ulama-ulama dari Arab Saudi berbicara kalimat tauhid adalah sesuatu yang sangat luar biasa, menjadikan kita semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, dan itu adalah surat Al-Baqarah ayat 163. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin bertanya. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari BBM. Yang mungkin agak dari Pak Irwanto Yuwono. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bekerja sebagai cleaning service di sebuah bank. Apakah saya termasuk terlaknat karena memakan riba? Sedangkan yang terlaknat itu kan orang yang bertransaksi, menulis, serta yang bersaksi, Ustaz. Saya sebagai cleaning service di sebuah bank, apakah termasuk terlaknat? Ya, lebih baik dijauhi karena pekerjaannya syubhat. Karena cleaning service termasuk daripada menyediakan tempat yang bersih untuk kegiatan riba. Dan kita sudah kenal bahwa ada kaedah dalam bahasa Arab yang disebut dengan saddud, dalam pelajaran Bulughul Maram. Saddud dzari'ah. Artinya apa? Menutup segala kemungkinan yang menghantarkan kepada maksiat. Ya, menutup segala kemungkinan yang menghantarkan kepada maksiat. Maka lebih baik dijauhi. Meskipun cleaning service tidak ada masuk dalam hadis. Yang masuk dalam hadis itu kan yang memberikan hutang, yang berhutang, dua saksinya, kemudian pencatatnya. Mereka dapat laknat. Cleaning service enggak ada bagian dari itu. Saya cuma membersihkan, katanya. Termasuk di dalamnya juga satpam. Ya. Ini termasuk. Termasuk di dalamnya juga yang membersihkan ATM-ATM. Termasuk itu. Ya. Termasuk di dalamnya juga yang berhubungan seluruhnya dengan riba. Sehingga ada alat yang kita ciptakan bisa digunakan untuk kegiatan riba. Itu riba. Semuanya masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallah. Assalamualaikum barakallah. Tentang rahmat Allah Ustaz, kalau pertanyaannya adalah mengapa dengan luasnya rahmat Allah tetapi masih ada banyak bayi yang meninggal atau kemiskinan gitu, jawaban yang paling pas apa ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaannya. Kalau kita mengatakan rahmat Allah itu luas, kenapa masih ada kesengsaraan di bumi? Itulah rahmat Allah. Jawabannya itulah rahmat Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui itu lebih baik untuk kita. Bayi tersebut hidup, mungkin itu buruk untuk orang tuanya. Makanya jawabannya itulah rahmat Allah. Ya, orang mendapat musibah, Allah kan maha luas rahmatnya. Allah, tapi kenapa orang dapat musibah? Ibu yang sudah lama menunggu untuk hamil, ternyata ketika hamil malah keguguran. Mana rahmat Allah? Maka jawabannya itu rahmat Allah. Kenapa? Karena Anda tidak mengetahui bayi Anda mungkin akan menjadi makhluk Allah yang bermaksiat kepadanya. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu dari rahim ibunya, mungkin akan dia tidak bakti kepada orang tuanya dan macam-macam sebab. Ya. Jadi pertanyaan antum itu bagus dari sisi bahwa kalau seandainya Allah maha luas rahmatnya, kenapa sebagian manusia mendapatkan keburukan? Musibah, bala. Mana sisi rahmatnya? Ingat, rahmat itu bukan diukur hanya selalu dengan kenikmatan. Rahmat itu adalah dijauhkan juga orang manusia dari dari musibah, dari bala. Ya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan apa saja yang kalian minta. Dan apa yang kalian tidak minta, Allah Subhanahu wa taala kasih. Maka para ikhwah sekalian, kalau ditanya mana sisi rahmatnya kalau seandainya seorang hamba mendapatkan musibah ujian, di situ rahmatnya. Dan kita akan bisa jelaskan rahmatnya dari beberapa sisi. Yang pertama tadi saya sebutkan, kita tidak mengetahui akan hal gaib. Mungkin yang ini lebih baik untuk kita. Yang kedua, dari sisi pahala. Orang yang mendapatkan musibah, ujian yang Allah berikan, dia akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya tidak sembarangan, dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Asal dia sabar, dicintai oleh Allah. Dan apa keutamaan orang yang dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW bersabda, "La yulqi innallaha la yulqi habibahu finnar." Sesungguhnya Allah tidak akan menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Ini yang kedua dari sisi rahmat Allah. Yang ketiga, orang yang mendapat musibah, keburukan, itu adalah rahmat Allah dari sisi bahwa akhirnya dia mengetahui semua yang mengatur adalah Allah. Semua yang mengatur adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak sombong, tidak congkak. Ya. Dan terus seperti itu. Jadi rahmat Allah Subhanahu. Bahkan iblis, adanya iblis termasuk rahmat Allah. Adanya iblis termasuk rahmat Allah. Dengan iblis ada, kita akhirnya mengetahui mana jalan yang buruk, mana jalan yang baik. Jadi sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi jangan dikira rahmat itu cuma sebatas apa? Kesenangan, kenikmatan. Tidak. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang lain? Ya, Ustaz. Sambil menunggu mungkin dari BBM dulu, apakah orang yang masih hidup bisa merasakan jika ajalnya sudah dekat? Karena kadangkala ana kepikiran umur ana tidak panjang, lalu ana berkeinginan untuk mewasiati istri ana, dan yang ana juga kepikiran siapa yang menyolatkan, apa amal ana diterima, apa dosa-dosa ana diampuni. Apakah pikiran-pikiran seperti ini dibenarkan oleh syariat atau ini hanya tipu daya iblis? Iya. Yang pertama, jika seorang dalam keadaan sakarat, ada pemikiran-pemikiran seperti itu, baru itu yang utama. Karena Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang pemuda yang dalam keadaan sakarat, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa tajiduka?" Wahai fulan, bagaimana kamu rasakan sekarang keadaan? Perasaanmu apa dalam keadaan sakarat seperti ini? Wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu yang aku harapkan kecuali rahmat Allah. Dan tidak ada sesuatu yang aku takutkan kecuali siksa Allah. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul dua sifat ini dalam diri seorang mukmin dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Lihat. Ya, itu perasaan seperti itu bagus kalau seandainya ya, ada dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian perasaan seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Maka jawabannya, yang penting dalam kehidupan sehari-hari harus ada sifat dua. Yang pertama sifat roja, berharap. Dan yang kedua sifat khauf, takut kepada Allah. Roja menjadikan hati kita berharap atas apa yang kita amalkan. Takut menjadikan hati kita takut untuk melakukan dosa kepada Allah. Tidak terlalu berharap, tidak boleh terlalu takut. Ya. Kemudian yang ketiga, saya ingatkan kepada penanya, hati-hati. Bisa-bisa itu nanti was-was dari syaitan. Ya, sedikit-sedikit, wah jangan-jangan mati nih. Sedikit-sedikit mati. Akhirnya dia was-was. Akhirnya dia tidak tenang untuk beribadah atau menghadapi kehidupan dia sehari-hari. Karena pemikirannya cuma dalam keadaan rasa takut saja, tidak ada rasa harap sama sekali. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.